coba debu kelam penuh dosa salah langkahku menghantar diriku dalam harap mengikuti terang jalanmu air mata rindu dalam kalbu gemuruh memanggil namamu ya Rasulullah. Dalam duka tawa hariku terangi jiwaku hidupku sinarilah dengan cahayamu.